الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Ru'i Al-Kitab wa Sunnah. Dan kita telah masuk ke pembahasan yang menerangkan tentang syarat-syarat sahnya merujuk kembali istri yang telah dijatuhkan talak. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan tiga syarat. Yang pertama, bahwa talak yang diperbolehkan adanya rujuk adalah talak di bawah jumlah dari talak yang dimiliki oleh seorang suami, yaitu ketika seorang menjatuhkan talak satu dan talak dua. Adapun talak tiga, maka tidak ada roja'ah, tidak lagi diperbolehkan rujuk, disebabkan karena tidak dihalalkan bagi seorang wanita yang telah ditalak tiga untuk kembali kepada suaminya, kecuali apabila dia menikah dengan lelaki yang lain dan terjadi hubungan, lalu terjadi perceraian. Yang kedua, bahwa wanita yang ditalak tersebut, wanita yang telah terjadi hubungan dengan suaminya, meskipun sekedar mereka telah tinggal bersama di tempat yang tertutup, pintu telah tertutup dan tirai telah diturunkan, maka yang diriwayatkan dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka menghukumi sama seperti hukum wanita yang telah terjadi hubungan dengan suaminya. Kemudian syarat yang ketiga, bahwa talak yang dijatuhkan tidak disertai dengan imbalan dari pihak istri. Istri tidak menyerahkan sesuatu kepada suaminya. Sebab menyerahkan sesuatu kepada suaminya itu dianggap sebagai tebusan untuk melepaskan diri seorang istri dari suaminya. Dan itu tidak termasuk dalam hukum talak, namun berkaitan dengan permasalahan khulu' yang telah kita bahas. Jadi murni seorang suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya tanpa istri harus membayar sesuatu kepada suaminya tersebut. Kemudian yang keempat, kata beliau rahimahullah ta'ala, ayyakunan nikahu sahihan, bahwa pernikahan yang terjadi adalah pernikahan yang hukumnya sah, bukan pernikahan yang batil. Fala raja'ata idza talaqa fi nikahin fasidin, maka tidak ada yang namanya rujuk apabila seorang mentalak dalam pernikahan yang batil. pernikahan yang tidak sah. Terjadi akad antara seorang laki dengan wanita, akad nikah, tapi tanpa wali. Rasulullah SAW mengatakan la nikaha illa biwali. Tidak ada pernikahan kecuali dengan persyaratan harus ada wali. Baik wali dari keluarga wanita atau wali hakim dari pihak pemerintah. Tanpa wali maka pernikahan tidak sah. Ini terjadi pernikahan tanpa wali. Lalu kemudian suaminya mengatakan kepada istrinya, kamu saya cerai. Kamu saya cerai. Ya memang asalnya tidak sah. Maka tidak ada perceraian dan tidak ada rujuk. Tidak ada perceraian, tidak ada rujuk. Karena asalnya tidak sah. Sehingga pernikahan yang terjadi harus pernikahan yang sah dalam hukum syariat. Fa idza lam yashih az-zawaj lam yashih at-talaq. Apabila pernikahan itu tidak sah, maka talak pun tidak sah. Jadi tidak ada hukum talak, tidak ada hukum pernikahan karena memang tidak sah. Li'annahu far'u, karena talak itu adalah bagian dari permasalahan nikah. Apabila batal atau rusak pernikahan, maka rusak pula hukum-hukum yang berkaitan dengan pernikahan termasuk perceraian. Wa idza lam yashihat talaq lam tashihar raj'ah. Sehingga apabila tidak sah perceraian, maka tidak sah pula rujuk, karena cerai itu tidak ada. Karena pernikahan itu tidak ada. Karena tidak sah. Demikian pula halnya, termasuk dalam hal ini, pernikahan, perpisahan yang tidak dibangun di atas at-talaq. Berpisah tapi bukan karena perceraian. Termasuk bagian dalam permasalahan ini. Misalnya, ada seorang lelaki menikahi seorang wanita. Mereka sudah menikah. Mereka sudah tinggal bersama. Bahkan mungkin sudah memiliki anak. Setelah itu, ada seorang wanita terpercaya. Dia mengatakan, loh, kalian berdua itu sudah pernah saya susui. Kalian itu saudara sesusuan. Dan saudara sesusuan diharamkan untuk melakukan pernikahan. Sehingga yang tadinya berstatus suami istri ini harus dipisah. Bukan karena perceraian, tapi harus dipisah. Fasakh. Terhapus hukum pernikahan. Karena mereka bersaudara. Dan hubungan yang terjadi, wat'u syubhah. Hubungan yang disebabkan karena adanya syubhat. Maka tidak ada rujuk. Sebagaimana tidak ada talak yang wajib dipisahkan karena ternyata mereka bersaudara akibat keduanya pernah disusui oleh wanita yang sama. Syarat yang kelima, an takuna ar-raj'atu fil 'iddah, bahwa rujuk yang terjadi itu dalam masa iddah seorang wanita. Iddah wanita yang dicerai apabila dia masih datang bulan mengalami haid, maka iddahnya adalah 3 kali haid. Apabila wanita yang dijatuhkan talak padanya dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya hingga dia melahirkan. Nanti ada pembahasan tersendiri tentang masalah iddah ini. Nah, selama dalam masa iddah ini, suami memiliki hak untuk merujuk kembali istrinya. Meskipun istrinya tidak ridha, karena itu adalah hak suami. Selama dalam masa iddah, dia menceraikan istrinya ketika istrinya dalam keadaan hamil. Maka masa iddahnya menunggu sampai istrinya melahirkan. Itulah masa iddah. Kalau ternyata dia baru hamilnya baru sebulan, dua bulan, berarti dia harus menunggu sekitar 7 bulan hingga istrinya melahirkan. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadha'na hamlahunna. Wanita yang dalam keadaan hamil, masa iddahnya hingga dia melahirkan. Maka selama dalam masa iddah ini, suami memiliki hak untuk mengatakan, saya sudah merujuk kamu. Kalau istrinya mengatakan, ah saya enggak ridha, walaupun dia tidak ridha, karena itu hak suami untuk merujuk setelah dia menjatuhkan talak. Istrinya mengatakan, kamu sudah mentalak saya, kamu sudah menelantarkan saya. Kenapa kamu mentalak saya? Sudah, saya tidak mau lagi. Tetap, kalau suami mengatakan saya merujuk, maka itu adalah istrinya yang telah kembali ke suaminya. Terlepas dari dia tidak ridha atau dia enggan, ya ada hukum-hukum tersendiri seorang wanita yang membangkang kepada suaminya. Namun apabila masa iddah ini telah selesai, istri telah melahirkan anaknya, berarti masa iddah telah selesai, dalam keadaan suami belum merujuk istrinya, maka berarti telah terjadi perpisahan di antara keduanya. Tidak boleh disatukan kembali kecuali dengan akad yang baru, mahar yang baru, pernikahan yang baru. Itu apabila suami telah menjatuhkan talak 1 atau talak 2. Adapun talak 3 maka hukumnya seperti apa yang telah kita terangkan. Tidak diperbolehkan seorang wanita kembali kepada suaminya kecuali apabila dia menikah dengan lelaki yang lain dan terjadi hubungan lalu terjadi perceraian. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dhalik. Dan suami-suami mereka itu lebih berhak untuk merujuk istri-istrinya dalam fi dhalik, ay fi muddati tarabbus, dalam masa iddah. Dalam masa iddah seorang wanita apabila telah selesai masa iddah dalam keadaan suami tidak merujuk istrinya, maka istri berhak atau wanita tersebut berhak untuk mengatakan, saya tidak mau lagi. Meskipun suaminya mengatakan, sudah kita nikah baru lagi. Kalau wanita tersebut, yaitu istrinya mengatakan, saya tidak mau lagi, maka itu hak dia. Karena masa iddah telah selesai. Ahaqqu biraddihinna fi dhalik ay fil iddati. Yang dimaksud fi dhalik yaitu dalam masa iddah. Ini syarat yang kelima. Syarat yang keenam, an takuna ar-raj'atu munjizatan. An takuna ar-raj'atu munjizatan. Bahwa raja' itu harus munjizah. Munjizah itu artinya terlaksana, terjadi. Ya. Jadi tidak terikat dengan sesuatu. Dia mengatakan kepada istrinya, saya sudah merujuk kamu. Ya sudah, berarti munjizah. Terjadi. Rujuk. Fala tasihhu mu'allaqatan. Maka tidak sah merujuk istrinya dengan mengikat rujuk tersebut kepada satu syarat. Kaqaulihi, misalnya dia mengatakan idza hasala kadza faqad raja'tuk. Apabila terjadi demikian, maka itu berarti aku telah merujuk kamu. Artinya dengan sendirinya terjadi rujuk. Misalnya dia mengatakan kepada istrinya, apabila engkau melakukan ini, maka berarti saya telah merujuk kamu. Jadi dia mengaitkan rujuknya itu kepada sesuatu. Jika kamu masuk ke kamar fulan, maka berarti aku telah merujuk kamu. Berarti selama dia tidak masuk ke kamar yang dimaksud, tidak ada rujuk. Berarti ketika wanita tersebut masuk ke kamar yang dimaksud, berarti telah terjadi rujuk. Ini keinginan suaminya. Kata beliau, tidak sah. Rujuk itu harus dengan sesuatu yang jelas terwujud bahwa dia telah merujuk. Sekedar masuknya wanita tersebut ke dalam kamar disebabkan karena suaminya mengatakan, apabila engkau masuk ke kamar fulan, maka aku telah merujuk kamu, itu tidak cukup. Artinya terjadi rujuk dengan sendirinya, tidak. Suami harus mengatakan, aku telah merujuk kamu. Aku telah merujuk kamu dari talak atau dari perceraian. Dan tidak sah dengan mengaitkan dengan sesuatu atau mensyaratkan dengan sesuatu. Maka ini ma'asyara alaikum rahimahumullah, 6 persyaratan yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah ta'ala yang menjelaskan tentang syarat-syarat sahnya rujuk. Apabila tidak terdapat satu di antara 6 ini, maka tidak sah rujuk setelah perceraian yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya. Sampai di sini ya kawan, kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, tafadhalu hafizakumullah.